Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Insyaallah kita baca 3 hadis terkait dengan utama salat jamaah. Al Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Babu fadhil jamaah wa wujubiha. Bab keutamaan dan kewajiban salat berjamaah. Hadis Rabi' Awasitun, hadis ke-64. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal dari salat sendirian ya dengan 27 derajat. Ya, ini menunjukkan keutamaan salat berjamaah. Dan yang kedua menunjukkan bahwasanya salat berjamaah itu bukan syarat sah salat. Dari mana? Karena salat sendirian pun memiliki keutamaan. Kalau seandainya syarat sah salat, misalnya yang salat sendirian tidak punya keutamaan. Ya, salat sendirian sah, tapi dia jika tidak ada uzur berdosa. Namun salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian. Yang berikut yang perlu kita ingat dari hadis ini, walaupun kita menyatakan bahwasanya berarti menunjukkan aqallul jamaah isnan. Aqallul jamaah isnan. Ya, minimal berjamaah itu 2 orang. Cukup 2 orang. Satu imam, satu makmum. Karena dikatakan afdal min salatil fadhli. Berarti kalau sudah berdua tidak sendirian sudah masuk berjamaah. Ini dalil walaupun kita menyatakan bahwasanya minimal satu berjamaah itu 2 orang, imam dan makmum. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu 'ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Salat seorang dengan berjamaah dilipat gandakan dari salatnya di rumahnya dan salatnya di pasarnya 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsan alwudu'a. Karena dia jika dia berwudu dan baguskan wudunya, tsumma kharaja ila shalah ila almasjid, kemudian dia berangkat keluar ke masjid, la yukhrijuhu ila shalah. Tidak mengeluarkan dia kecuali salat, yakni salat berjamaah. As-shalah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, as-salah di sini yakni alif lam lil ahad. Ini illa as-salah fil jamaah. Tidak ada niat dia keluar ke masjid itu kecuali untuk salat, jadi salat dengan berjamaah. Lam yakhthu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali akan diangkat bagi dia satu derajat. Wa khutta anhu biha khata'ih, dan akan digugurkan dari dia satu kesalahan. Faidha shallalam tazal malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah. Jika dia telah selesai salat, dia akan terus-menerus didoakan oleh malaikat, karena salatul malaikah ya ibni adam yang ada doa lahu. Malaikat terus mendoakan kebaikan untuk dia selama si anak Adam ini di tempat salatnya. Allahumma shalli alaihi, Allahumma arhamhu, wa la yazalu fi salatin, dan dia teranggap terus dalam salat. Man tawwara shalah, selama dia niat di masjid untuk menunggu salat. Asyhadu an la ilaha illallah. Hadis ini menunjukkan keutamaan salat berjamaah, dapat gandakan pahalanya. Tapi antum lihat, antum perhatikan, iya, tad'if pahala ini disyaratkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, kata Rasulullah SAW adalah idza tawaddaa fa ahsan wudu. Dia berangkat ke masjid dalam keadaan berwudu. jika dia berwudu dan membasuh wudunya. Yang kedua, syaratnya adalah la yukhriju lis-shalah. Tidak ada niat dia ke masjid kecuali ikhlas lillah untuk melakukan salat berjamaah. Nah, yang ketiga, ya, dia terus di tempat salatnya. Tidak keluar dari tempat salatnya. Dalam hadis lain disebutkan ma lam yuhdits. Yang keempat, selama dia belum hadas. Selama belum hadas, dia berzikir di tempat salatnya, terus menerus malaikat apa namanya mendoakan dia. Allahumma shalli alaihi, Allahumma arhamhu. Selain dilipat gandakan ya pahalanya, juga dia mendapat terus ya doa dari malaikat. Nah, kemudian langkah dia akan sebab menjadi sebab diangkat derajat dia, digugurkan kesalahan dia, dan dia ternilai terus dalam keadaan salat. Sekali lagi, malam yuhdith. Pertama, berwudu dengan bagus. Yang kedua, tidak ada tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali terus berjamaah. Yang keempat, dia terus dalam tempat salatnya agar dia terus mendapat doa dari malaikat tadi. Dan yang ketiga, terus dalam tempat salatnya tidak keluar. Dan yang keempat, tidak hadas malam yuhdith. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu qala, hadis ke-66 juga dari Abu Hurairah, qala qala Rasulullah sallam afdhalu salati lil munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat atas munafiqin salat isya dan salat subuh, walau ya'lamuna ma fihima la ta'uhuma walau habwan. Maksudnya mereka tahu keutamaan pada salat subuh dan salat isya, bisa mereka mendatangi keduanya dengan berjamaah, untuk berjamaah walaupun dengan merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis-salati fatuqam. Sungguh aku ingin memintahkan agar salat ditegakkan. Suma amura rajulan fa yusalli bin-nas. Kemudian aku suruh orang untuk mengimami manusia. Suma antaliqu ma'i bi rijalin ma'hum khutabun wa khuzamun min khatabin ila qaumin. Sadar salat. Dan aku berangkat bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar ke orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah. Wahariqa alaihim buyutahum binar, dan aku akan bakar rumah mereka dengan api yang tidak menghadiri salat berjamaah. Ini menunjukkan, iya, salat berjamaah itu fardu ain bagi laki-laki yang telah baligh. Iya, bukan syarat, bukan fardu kifayah. Kenapa? Kalau seandainya mustahab, kalau seandainya hukumnya sunnah, kalau seandainya hukumnya fardu kifayah, Rasul tidak akan mengancam membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri salat di masjid. Ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh orang untuk salat kemudian mendatangi rumah orang-orang yang tidak menghadiri salat jamaah ingin membakar rumah mereka, ini menunjukkan fardu ain. Fardu ain bukan mustahab dan bukan fardu kifayah. Kalau saya fardu kifayah cukup dengan adanya orang-orang di masjid, cukup, sudah tidak ada dosa bagi yang di rumah. Apalagi kalau mustahab. Tapi ini ternyata walaupun sudah ada yang berjamaah di masjid, Rasulullah mengancam akan membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri berjamaah. Ini menunjukkan salat berjamaah hukumnya adalah wajib fardhu ain bagi laki-laki. Naam Allahu a'lam bissawab. Satu faedah penting sebutkan dari Syaikh bin Rahimahullah di hadis ini. Ketika malas-malasan berjamaah itu adalah tandanya orang munafik, kata Syaikh Rahimahullah ta'ala, faedah yang beliau sebutkan di antara kata beliau, anna Saklah sholah ala insan ya dulu ala anna fi qalbihi nifaqan. Kata beliau, beratnya melaksanakan sholat pada seseorang itu menunjukkan ada di hatinya ada kenifakan. Ketika seorang merasakan berat untuk sholat, ya, ini menunjukkan ada fi qalbunya kenifakan. Maka fal yubadir bit takhallus minhu. Kalau dia rasakan ada kemalasan, merasa berat untuk sholat, maka hendaknya dia segera menyelamatkan dirinya, membersihkan diri dari sifat-sifat nifaq tersebut. Naam Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum.